بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kita pelajaran kita atau pengajian kita pada malam hari ini pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li Syaikh Shalih Fauzan hafidhahullah. Namun di sini kita bawakan kitab yang lainnya, Qadarullah Masa Fa'al. Namun masih sama, yakni syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh sekian banyak ulama. Kita ambil dari keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafidhahullah. Masih membahas bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Pertemuan yang lalu kita telah jelaskan makna tauhid dan syahadat itu sama. Makna tauhid dan syahadat alla ilaha illallah, ilahuma wahid, kedua-duanya satu. Tauhid itu adalah syahadat Allah ilaha illallah. Tidak ada persaksian, tidak ada ilah atau sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullah, musannif kitabu tauhid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, beliau mengatakan dalam firman atau salah satu ayat ya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan ahbarahum, yakni ulama-ulama mereka. Ahbar itu ulama-ulama dari kalangan Yahudi. Wa ruhbanahum, dan para ruhban, ahli ibadah mereka dari kalangan Nasara, sebagai arbaban, sebagai rob-rob. min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Nabi Isa ibn Maryam sebagai ilah sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya mereka diperintahkan untuk beribadah kepada ilahan wahida, diperintahkan hanya untuk beribadah kepada sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali dia. Subhana Allah yang maha suci, ya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan, ya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ya. Al-Akhbar itu adalah humul ulama, para ulama di kalangan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka dimintai nasihat, dimintai fatwa, kemudian berfatwa, ya, tentang perkara urusan agama Allah SWT. Waruhban juga dimintai, ruhban itu adalah al-ubad, ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah. Qauluhu ittakhadhu, firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu, ai maksudnya adalah ja'alal yahuda wal nasara. Yani orang-orang Yahudi, ja'alal yahudu wal nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu menjadikan ahbarahum ulama'ahum, menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah-ibadah mereka, ya, ruhbanahum adalah ubadahum, ahli ibadah-ibadah mereka, sebagai arbaban, sebagai rob-rob, ya, yang mengatur, ya, yang memberikan keputusan hukum, yang menyatakan ini halal, ini haram. Ai maksudnya arbaban masru'ina lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, yuhalliluna wa yuharrimun. Yani mereka menghalalkan dan mengharamkan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka ini, para ahli ibadah ini, memberikan keputusan-keputusan ini halal, ini haram, ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan arbaba, sebagai rob-rob, ya? Li'anna tasri' min khosaisi rob, karena membuat syariat itu termasuk daripada kekhususan Rabb. Faman ata'a makhluqan fi faqad ittakhadahu rabban. Maka siapa yang mentaati makhluk pada perkara tersebut, pada syariat yang dia tetapkan, maka sungguh dia telah menjadikan dia sebagai Rabb. Menghalalkan ini, mengharamkan ini, ya. Ketika ditanya ini halal atau haram, ini halal atau haram, ini haram. Nah, pada perkara yang sebaliknya, sementara syariat Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dia halalkan, ini berarti sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan keputusan halal dan haram itu merupakan kekhususan daripada Rabb, yakni Rabb itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, yang dikatakan Rabb, Rabbul Alamin, karena dia menciptakan alam ini, dia memberi rezeki kepada apa yang ada di alam ini, mengatur seluruh alam ini, itu namanya Rabb. Nah, dan Rabb itulah yang berhak untuk membuat syariat ini halal dan ini haram. Sehingga ketika ada seseorang yang menjadikan manusia untuk memutuskan perkara ini halal dan ini haram, dan kemudian diikuti ternyata tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad ittakhadahu rabba, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai rob. Kamu harus begini, ini yang bagus, begini yang begini, ya. Menetapkan satu amalan-amalan yang yakni dia syariatkan pada orang-orang tertentu. Wal Masih ibnu Maryam, begitu pula mereka menjadikan Al Masih Nabi Isa ibnu Maryam, wattakhadhu Isa rabban, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rob, bi ibadatihim lahu, dengan peribadahan yang mereka lakukan terhadapnya. Menjadikan Nabi Isa sebagai rob dengan peribadahan yang mereka lakukan terhadapnya. Ini pernyataan-pernyataan mereka dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana mereka telah kufur karena perkataan mereka tersebut. Laut kafarul ladina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh kufur orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam, rob sesembahan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Tanazzahu Allahu ta'ala wa taqaddasa anis syuraka'i wan nadhara. Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mensucikan dari segala macam persekutuan atau macam kesyirikan dan tandingan-tandingan yang dibuat oleh manusia. Karena memang tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terhadap makhluk-makhluknya ini, mereka semua adalah makhlukin, mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak sepantasnya diberikan peribadahan tersebut kepada makhluk. Dikarenakan makhluk itu amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat yang lalu, bahwa orang-orang yang mereka minta itu sendiri dalam keadaan mereka mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasawna rabbahu wa yakhafuna 'adzabah, mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh makhluk tersebut sebagai sesembahan atau yang dimintai dari kalangan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Mereka sendiri dalam keadaan tadi, keadaannya mencari jalan, amalan apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban, mereka tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengambil, untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai arbab, sebagai rob-rob. Allah tidak memerintahkan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban ay'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada kalian untuk kufur terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala setelah kalian muslimun, setelah kalian menjadi seorang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Al-makna al-izmalil ayah, makna secara global ayat ini adalah ayat yang ada dalam surat At-Taubah tadi, ayat yang ke-31. Yukhbirullah Subhanahu anil Yahudi wan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Annahum istansakhu ar-rijala minal ulama'i wal 'ubad. Bahwasanya mereka meminta nasihat kepada orang-orang dari kalangan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Fa'ata'uhum fi tahlili ma kharramallah wa tahrima ahallahu. Fa'ata'uhum fi tahlili ma kharramallah. Lalu mereka mentaatinya, mentaati para ulama tersebut. Mereka mentaati para ahli ibadah tersebut dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yakni mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimi ma ahallahu, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat. Nah, berarti ini tandingan-tandingan dalam membuat syariat, nah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa nazaluhum bidzalika manzilatar rabb. Maka mereka menjadikan, mendudukan para ulama dan ahli ibadah tersebut kedudukannya seperti rabb. Alladzi min khasaisihi at-tahlil wa tahrim. Di mana kekhususan daripada rabb tersebut adalah mengharamkan dan menghalalkan, atau menghalalkan dan mengharamkan. Yang berhak ini halal ini haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Itu yang berhak menentukan ini halal ini haram. Kama 'abada an-nasara 'Isa wa za'ama annahu ibnullah. Wa za'ama annahu Allah. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mengibadai Nabi Isa alaihissalam dan menyangka bahwasanya dia adalah anaknya Allah, atau mereka meyakini bahwa Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa nabadu kitab Allah, mereka pun melempar kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, Taurat wal Injil, yang menjelaskan tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kepada mereka bito'atihi, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wa ibadatihi wahdah, dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan kitab-kitab tersebut, ditanyakan kepada para ulama-ulama tersebut, yang ulama-ulama Yahudi dan Nasara yang mereka menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Merubah-rubah kitab tersebut dan juga menyembunyikan apa yang benar daripada isi kitab tersebut. Padahal yakni para nabi dan para rasul tersebut, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, mereka menyeru dan memerintahkan kepada umatnya, anibutullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Nabi Isa juga menyatakan, inna rabbi wa rabbukum, inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Rabbku dan Rabb kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Sebagaimana banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam surat Al-Maidah, akhir-akhir surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa dan kepada ibunya untuk menjadi ilahaini min dunillah? Untuk menjadi yakni dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa hadza ikhbaru minhu subhanahu yatadammaru inkaru ma fa'alu. Ini adalah merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, dan ini merupakan khabar yang mana terkandung dalam khabar tersebut mengingkari pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan. Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Meminta nasihat, meminta fatwa kepada ulama-ulama dan ahli ibadah mereka, kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk peribadahan. Maka ketika Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan, ya Rasulullah, kami tidak mengibadahi mereka. Kemudian Rasulullah SAW, bukankah mereka menyatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya. Dzalika ibadatuhum, itulah bentuk peribadahan mereka, kata Rasulullah SAW. Membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian ditaati. Ini adalah tandingan dalam pensyariatan agama kepada makhluk-makhluknya. Tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala dikarenakan menghalalkan dan mengharamkan itu merupakan kekhususan bagi Rabbul alamin. Walidzalika nazzahu nazzaha nafsahu amma yatadammanu hadzal fi'la min asyirki bi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang terkandung padanya perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah membersihkan diri, subhanahu amma yusyrikun. Mensuci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab, ayat yang ada dalam surat At-Taubah ayat 31 tadi. Annaha dallat alam anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullah bitta'ah fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Bahasanya dalam ayat ini menunjukkan bahwa termasuk daripada makna tauhid dan syahadat Allah ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Menjadikan satu-satunya Allah yang ditaati. Fi tahlili ma ahalla, dalam menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimi ma harrama, dan dalam mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan. Ini termasuk makna daripada syahadat Allah ilaha illallah, yakni menjadikan Allah satu-satunya zat yang ditaati dalam perkara ini halal ini haram, dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrik. Dan sesungguhnya orang yang menjadikan makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan apa yang menghalalkan apa yang ahalla, yang dihalalkan, wa yuharrimu ma harrama, dan mengharamkan apa yang haram, fa huwa musyrik, maka berarti dia menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini halal ini haram, ini halal ini haram, maka berarti dia telah menjadikan orang tersebut sebagai rob, sebagaimana itu adalah merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ketaatan untuk mentaati perkara yang halal dan haram itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang kemudian dia mengikuti orang lain dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan, maka berarti dia adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, ma istafadu minal ayah, apa yang kita bisa ambil faedah daripada ayat ini? Yang pertama adalah anna min makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ta'atullah fi tahlili wa tahrim. Yang pertama, bahwa termasuk daripada makna tauhid dan syahadah alla ilaha illallah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara penghalalan dan pengharaman. Dia mentaati Allah bahwa Allah mencatatkan ini halal, maka ini halal, katakan sebagai halal. Allah menyatakan ini haram, maka haram. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mentaatinya. itu kandungan daripada makna la ilaha illallah, termasuk daripada makna tauhid atau makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat ini adalah anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halam faqad ittakhadahu syarikan lillah. Bahwa seseorang yang mentaati makhluk dalam menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan makhluknya ini halal, ini haram, diikuti. Maka ini berarti telah menjadikan orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang sufi menghalalkan atau mengharamkan pada sebagian pengikutnya untuk menikah, melakukan tabatul, membujang ala sufi, dibolehkan. Padahal sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan, memerintahkan untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, yang kalian sukai. Rasulullah SAW juga menyatakan demikian, ya ma'syarus sahabat, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu dalam segi yakni mengurusi kehidupan wanita tersebut, sandang pangan, sebagian mengatakan ba'ah itu adalah kalau kalian sanggup mengumpuli wanita tersebut, maka menikahlah. Dorongan dan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menikah, sementara di sana ada yang melarang menikah, berarti dia apa, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam Islam yakni tabatul, membujang. Yang diperintahkan adalah untuk menikah ketika sudah ada kemampuan untuk itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang yang tidak ingin menikah padahal keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disibukkan dengan mengurusi wanita, memberikan nafkah, mencarikan nafkah. Dia ingin beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan saya tidak akan menikahi para wanita. Dia menyatakan seperti itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang. Dengan memberikan nasihat, sesungguhnya aku adalah orang yang atqakum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhsakum lillah, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atazawwajun nisa, tapi aku juga menikahi para wanita. Siapa orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi aku juga menikahi para wanita. Fa man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Sunnah menikah. Sunnah para nabi dan para rasul dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada yang dikatakan, katanya ulama-ulama, ternyata ada yang mengharamkan untuk menikah. Berarti dia membuat syariat sendiri. Mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berbuat sekutu, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, raddu 'alan nasara fi i'tiqadin bil masihi alaihi salam wa bayanu anna 'Abdullah, bantahan terhadap orang-orang Nasara terhadap keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan penjelasan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang paling benar daripada ucapan-ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam khutbahnya beliau menyatakan, "Fa inna astaqal kalami kitabullah." Maka sebenar-benar ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116 sampai 117 ini ya, tentang keyakinan yang rusak dari orang-orang Nasara yang menyatakan Allah yakni Nabi Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa ibn Maryam, "A anta qulta lin-nas?" Apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Masuci engkau, tidaklah aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk aku katakan, kecuali yang hak. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku mengatakan perkara tersebut, mengatakan kepada manusia bahwa manusia hendaknya dia menjadikan dirinya dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah, jika aku mengatakan seperti itu, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Apa saja yang dikatakan manusia secara zahir ataupun secara tersembunyi atau bisik-bisik, diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani, tidaklah aku mengatakan kepada mereka manusia, umatnya Nabi Isa, illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Ani butullaha rabbi wa rabbakum. Lihat, hendaknya kalian beribadah kepada Allah, rabbi wa rabbakum, Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ini pernyataan Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116 dan 117. Jadi bahwa Nabi Isa dengan jelas menyatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani butullaha rabbi wa rabbakum, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. Apa perintahnya? Ani butullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, rabbi wa rabbakum, Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, Allah adalah sesembahanku dan sesembahan kalian. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan yakni Nabi Isa alaihissalam. Kemudian faedah yang keempat dari ayat yang ada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, tanzihullahi anisyirki. Allah yakni suci dari kesyirikan. Allah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Sehingga Allah SWT menyatakan tadi, subhanahu amma yusyrikun. Masuci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh membawakan ayat yang selanjutnya yang ada dalam surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubballillah. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia, sebagian manusia, sekelompok dari manusia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Andada, amsalan wa nadara. Yani menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asaddu hubbalillah, sementara orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Walau yaralladzina dzalamu id yaronal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim, yang berbuat syirik itu, ketika mereka melihat azab di hadapan mereka, dan ketika mereka bahwasannya kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan berhenti dari melakukan kesyirikan. Kalau mereka melihat azab di hadapan mereka, kemudian menyaksikan bahwa tidak ada yang kuat dari makhluk-makhluknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka menyaksikan bahwa azab Allah SWT sangat dahsyat, niscaya mereka akan berhenti dari berbuat kesyirikan tersebut. Sayangnya tadi mereka hanya bisa menyaksikan itu ketika mereka telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan neraka kepada mereka, maka ketika itu anna lahud dzikra, ketika itu manusia pada ingat, kenapa dulu saya tidak begini, kenapa tidak begini, pada ingat amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Pada hari itu ya tadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu mereka yakni pada ingat perkara-perkara yang mereka lakukan ketika di dunia, dan ingat ketika itu tidak ada gunanya lagi. Ingat pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga dikatakan penyesalan kemudian tiada gunanya. Maka penyesalan yang ada gunanya adalah penyesalan ketika dia masih hidup di dunia ini, kemudian membenahi keyakinan-keyakinan yang salah, untuk kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Wa minan nas maknanya adalah farikum minan nas. Sekelompok dari manusia, tidak semuanya. Mereka menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala ghairallah min dunillahi andada amsalan wa nadhara, sebagai sesuatu yang semisal dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, diibadai, dimintai doa, dimintai pertolongan, istighosah kepadanya, kepada makhluk, menjadikannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubillah, seperti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yuhibbunahum al-mahabbah itu adalah keinginan dan harapan terhadap apa yang dia lihat dan apa yang dia sangka itu adalah kebaikan. Iradah warogbah, adanya keinginan dan harapan terhadap apa yang dia lihat dan dia sangka itu ada kebaikan. Ya tadi dari makhluk-makhluk tadi yang nyangka ini akan bisa memberikan harapan, akan bisa mewujudkan keinginan dia terhadap tandingan-tandingan tadi. Kahubillah, seperti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai yusawwunahum bihi fil mahabbah, yakni mereka menyamakan kecintaan mereka, al-muqtadiyatu lidzulli walil mahbubi wal khudu ilahu. Yang kecintaan itu mengantarkan untuk kemudian merendahkan dan tunduk terhadap apa yang dia cintai. Ini kecintaan yang merupakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kahubillah menyatakan seperti cintanya kepada Allah, cinta yang mengandung ketundukan dan merendahkan diri terhadap apa yang dia cintai. Itu yang kesyirikan. Dikarenakan manusia punya kecintaan yang banyak, Yuzina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran. Allah hiasi manusia ini cinta kepada wanita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta. Namun selama kecintaannya kepada mereka kemudian tidak menjadikan tunduk dan merendahkan diri terhadap perkara-perkara tersebut, maka tidak bisa. Itu dikatakan sebagai kesyirikan. Kita cinta kepada keluarga kita, cinta kepada yakni anak istri kita, cinta kepada harta kita, namun tidak menjadikan kecintaan tersebut kemudian merendahkan diri dan tunduk mengikuti kondisi dan keadaan mereka sehingga kita menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi kesyirikan. Tapi kalau itu semuanya dibawa kecintaan, yakni dibawa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak merupakan kecintaan yang masuk dalam perkara ini. Yang masuk dalam perkara ini adalah dia mencintai tandingan-tandingan tersebut sehingga dia merendahkan diri, dia kemudian tunduk, rendah, bahkan jalannya sambil mundur, seperti itu. Ini merendahkan diri di hadapan sesuatu yang dia inginkan dan dia harapkan, dan dia sangka itu adalah sesuatu yang akan memberikan kebaikan. Ini yang masuk dalam kecintaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yarul ladzina dzalamu id yaruna al'adaba annakul annal quwwata lillahi jami'a. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu ya'lamu, mereka mengetahui, id yaruna al'adab waktu ma yu'ayyinunahu, yakni waktu di mana mereka melihat adab tersebut di hadapan mereka. Jadi ayau ma'idin bi jahannam, ketika didatangkan adab itu di hadapan makhluk tadi. Wajhi ayyuma indin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan seperti itu, duai sekiranya dulu aku berbuat amal soleh begini dan begini, duai sekiranya dulu aku tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ketika melihat azab ada di hadapannya. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya mereka melihat azab ada di hadapannya, dengan kepala matanya dia melihat azab dan kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk ketika itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga para malaikat ini datang bersof-sof dalam keadaan menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Annal quwwata lillahi jami'a li annal qudrah wal ghalabah la wahdah, bahwa kekuatan dan mengalahkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annallaha syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala izat, wa annallaha syadidul adzab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat keras adabnya. Maka ketika itu mereka tentu tidak akan yakni melakukan kesyirikan-kesyirikan dan tidak akan berbuat kemaksiatan. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat tersebut adalah dzakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bi fid dunya wa ma lahum fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik ketika di dunia dan keadaan mereka di akhirat. Haitsu ja'alu amsalan wa nadhara sawauhum bihi fil mahabbah, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan tersebut mereka samakan di dalam kecintaannya. Jadi menyamakan kecintaan kepada sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan tadi, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Summa dzakara halal mu'minin al-muwahhidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu juga menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, keadaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum yuhibbunallaha hubban yafuqa hubba ashabil andad li andadihim. Yani orang-orang yang beriman yang bertauhid, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang di atas kecintaan orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan tadi. Orang-orang tadi mencintai tandingan-tandingannya sama dengan kecintaannya kepada Allah. Li'anna hubbal mu'minin lillahi khalis, karena kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan yang murni, yang bersih. Wa hubbu ashabil andad lillah mustarakun. Sementara kecintaan orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan itu terhadap Allah itu mereka kecintaannya bercampur. Mereka mencintai ini, mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Summa tawa'ada haula'il musyrikin bi annahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, bi annahum, bahwasanya law alimu, kalau sekiranya mereka mengetahui ma yu'ayinu yaumal qiyamah, mengetahui apa yang mereka lihat sendiri pada hari kiamat, ya. Wa ma yuhillu bi minal amril fadhi, dan perkara yang akan mereka dapatkan dari perkara yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, ya. Akan mereka dapatkan pada hari kiamat wal adzab syadid, dan adab yang sangat pedih, ala syirkihin, dikarenakan atau disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan. Wa tafarradallahu subhanahu bil qudrah wal ghalba, dan kekuatan dan kemenangan atau pengalahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, duna andadihim, bukan tandingan-tandingan mereka. Lan tahu amma hum fihi min ad-dhalal, sungguh niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan tersebut, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalik wa yu'minu, akan tetapi ini tidak terbayangkan oleh mereka, tidak tergambarkan oleh mereka, dan mereka wadzalika yu'minu bihi, dan mereka tidak beriman dengannya. Mereka tidak tergambarkan perkara tersebut di hadapan mereka, bahwa kesyirikan itu benar-benar perkara yang sangat mengerikan kelak balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan akan mengampuni dosa apa saja, sebesar apapun, sepenuh langit dan sepenuh bumi dosa yang dilakukan oleh manusia selama itu bukan kesyirikan, maka akan dihadapkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar langit dan sebesar bumi pula. Akan dihadapkan kepada ampunan selama itu bukan dosa syirik. Sehingga ayat-ayat tentang masalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu tadi, ya. Diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik kepadanya, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik wa may yushrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam surat, dalam ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala juga masih mengulangi ayat tersebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Tidak ada yang lebih sesat daripada kesesatan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak tersesat dia? Bagaimana dia meminta kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak bisa mengabulkan? Bagaimana dia meminta sesuatu yang sesuatu tersebut tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat dia tidak bisa mengabulkan. Dan kelak sesuatu yang dia mintai tersebut, yang dia ibadai selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi musuh bagi dia di akhirat. Dan akan mengkufuri, mengingkari peribadan yang mereka lakukan terhadapnya. Sesembahan-sesembahan itu yang dijadikan sesembahan oleh manusia, baik malaikat, para nabi, ataupun orang-orang soleh, mereka akan mengingkari apa yang mereka lakukan. Begitu pula yang mereka minta itu dalam keadaan sebagiannya adalah sibuk terhadap amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti para malaikat. Para malaikat yang dijadikan sebagian manusia sebagai sesembahan itu, mereka sibuk beribadah kepada Allah. La yasunallaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Mereka selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Selalu bertasbih di setiap malam dan siang, di sepanjang malam dan siang, dan mereka tidak pernah bosan untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Sehingga tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada makna global ayat tersebut adalah, kalau sekiranya mereka tadi, yakni melihat di hadapannya azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yang sangat mengerikan, niscaya mereka berhenti daripada kesesatan. Akan tetapi yang demikian itu tidak tergambar oleh mereka dan mereka tidak beriman dengannya. Munasabatul ayati lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab, annaha minan nususil mabniyati li tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya dalam ayat ini termasuk daripada nas-nas yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadat alla ilaha illallah. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma Allah yuhibbu kama habbatillah faqad asyrak. Di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang menjadikan tandingan tersebut bersamaan dengan Allah, dia mencintainya seperti mencintai Allah, faqad asyrak, maka dia telah sungguh telah berbuat syirik. Fa alima anna ma'na tauhid ayyufarrida rabba bihadil mahabbah allati tastalzimu ikhlasul ibadatu lillah wahdahu wadzul wal khudu lahu wahdah. Makna daripada ayat tersebut adalah mengisahkan Rabb dengan kecintaan ini. Satu-satunya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kecintaan tersebut mengharuskan seseorang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan tersebut akan mendorong seseorang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan dia akan tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kecintaan tersebut. Maka dalam ayat ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bisa diambil pelajaran ana mim makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradullahi bil mahabbah. Bahwa di antara makna tauhid dan makna syahadat alla ilaha illallah adalah mengisahkan Allah dalam kecintaan. Kecintaan yang al-mufdiyah ila dhulli wal khudu', kecintaan yang mengantarkan kepada ketundukan dan kerendahan. Kecintaan yang mengantarkan kepada kerendahan dan ketundukan itulah, yakni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan yang tidak mengantarkan seperti itu, maka tidak masuk dalam kategori, yakni itu tadi, kesyirikan. Yang kedua, al-musyrikin yuhibbunallaha hubban 'adziman. Orang-orang musyrik itu mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang besar. Walam yudhilhum fidzalika fil Islam, namun tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairuhu fiha, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Bersamaan dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada tandingan-tandingan tadi. Sehingga tidak memasukkan mereka ke dalam, yakni keislaman. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini, annasyirka dzulmun. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Tidak ada kedzaliman yang paling besar selain daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya. Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna syirka inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian yang keempat, dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran al-wa'id lil musyrikina yaumal qiyamah. Dalam ayat tersebut ada ancaman terhadap orang-orang yang berbuat syirik pada hari kiamat kelak. Mereka akan menyaksikan adab yang sangat pedih, adab yang sangat merikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan ilmu bagi kita sekalian untuk kita benar-benar yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang kita cintai, kecintaan kepada Allah melebihi daripada kecintaan dari apa yang ada, dari istri, anak, harta yang ada, bahkan dari orang tuanya sekalipun, maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan terhadap yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syatallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.